hati terasa. Bangun dari mimpiku, tahu aku tak sendiri. Matahari pun serasa lebih cerah. Dengan kecup manismu, ku mulai melangkah. Ku nikmati tiap detikku, dengan namamu di hatiku. Ku rasa bahagia, dan hati berbunga-bunga. Kau buatku tergila-gila, tunduk hati aku setia selayaknya sihir. Kau buatku terjatuh, tapi tak berlangsung lama. Kau tinggalkan aku, kau pergi berjejak, tanya. Ayo ingat kata-katamu, kau tak akan tinggalkan aku. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku. Ayo ingat kata-katamu, sayang cinta kamu segalanya. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kau tak akan tinggalkan aku. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku. Ayo ingat kata-katamu, sayang cinta kamu segalanya. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku. Ayo ingat kata-katamu, kau tak akan tinggalkan aku. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku. Ayo ingat kata-katamu, kau tak selamanya kamu hanya untuk aku. Senang hati terasa.